Mitra Bisnis, persiapan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dimulai 1 April mendatang masih dirasa kurang, terutama dengan minimnya jumlah SPBG yang saat ini baru ada di 6 tempat dan ketersediaan alat converter kit yang tidak cukup. Perbedaan harga yang tajam antara premium dan Pertamax juga berpotensi menimbulkan pasar gelap BBM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat energi Pri Agung Rahmanto. Pak Pri, apa komentar Anda? Jadi fokusnya ya, kalau mau pembatasan ya pembatasan infrastruktur pembatasan BBM saja, ketersediaan SPBU yang menyediakan Pertamax gitu. BBG itu program lain gitu loh, yang harus didorong, tapi ya didorong aja jalan gitu. Tapi memang nggak akan bisa siap kalau BBG-nya itu 1 April. Kalau masalah perbedaan harga antara subsidi dan non-subsidi akan menimbulkan kebocoran, ya memang selama kita mempertahankan sistem subsidi terhadap harga itu selalu akan terjadi sebetulnya. Ada atau tidak ada pembatasan ya, kebocoran itu ada. Sekarang kan juga terjadi sebetulnya kebocoran itu. Gitu. Jadi tinggal bagaimana sebetulnya pemerintah ini meminimais kebocoran itu, karena memang pasti akan terjadi gitu, hanya seberapa besar itu yang harus dilihat oleh pemerintah. Lalu menurut Bapak, apa solusi terbaik dari masalah BBM bersubsidi ini? Kalau secara rasional kan memang menaikkan harga, tetapi undang-undang APBN-nya sudah, undang-undang APBN itu kesepakatan pemerintah dan DPR gitu. Itu disebutkan dengan jelas tidak ada kenaikan harga BBM gitu. Jadi kecuali undang-undangnya itu diubah, baru kita bisa menaikkan harga BBM kan gitu. Kalau tidak, ya sebetulnya BBM itu tidak ada solusi yang dibilang terbaik, itu nggak ada. Yang ada solusi yang sesuai dengan konteks gitu. Maksud saya kalau memang batasannya sedemikian, kalau mau pembatasan ya silakan dijalankan, tetapi fokus pada bagaimana meminimalkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul, kemudian disiapkan sarana infrastrukturnya, dalam hal ini kesiapan SPBU untuk bisa menyediakan Pertamax dengan sebaik-baiknya. Menurut saya itu yang perlu dilakukan pemerintah. Iya, karena sudah jelas itu di Undang-Undang APBN 2012 harus 1 April gitu. Dan sebetulnya kalau dalam konteks kesiapan SPBU, saya kira progresnya harus diakui ada cukup signifikan gitu ya. Dari sekitar 3.000-an yang untuk Jawa Bali itu kan paling tidak 2/3 atau 2.000 sudah menyediakan Pertamax. Dan ini masih ada beberapa bulan untuk mengejar yang belum bisa menyediakan Pertamax itu. Itu yang harus jadi fokus pemerintah menurut saya dalam 2-3 bulan ke depan. Jadi jangan terlalu banyak bicara tentang BBG gitu. Karena BBG itu program jangka panjang yang nggak bisa kita nikmati ya April nanti. Demikian pengamat energi Pri Agung Rahmanto. Saya Wendy Lim.